الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد الحمد لله pada kesempatan ini Allah SWT memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan dua buku. Yang pertama adalah Kitab Tauhid, dan yang kedua adalah Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Buku yang pertama Kitab Tauhid, pada pertemuan terlewat kita sudah menyelesaikan bab yang ke-51, bab la yuqal assalamu Allah, tidak boleh seseorang mengucapkan keselamatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah SWT sendiri adalah as-salam yang memberikan keselamatan. Kemudian berikutnya kita akan membahas bab yang ke-52 yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam buku beliau ini, Kitab Tauhid. Bab qawlu, bab ucapan seseorang Allahumma ikfirli insyikta, ya Allah ampunilah aku apabila engkau berkehendak. Disebutkan nanti tentang ucapan seperti ini adalah ucapan yang dilarang oleh Nabi SAW. Di dalam syariat kita tidak diperbolehkan seseorang mengucapkan Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku apabila engkau berkehendak. Nanti akan disebutkan larangannya, disebut dalam hadis Nabi SAW. Demikian juga nanti alasan-alasan yang lain yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Rahimah Ta'ala. Disebutkan di sini oleh beliau dalam matan fi sahih, di dalam as-sahih, yakni dalam Sahih Bukhari, demikian juga Sahih Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim rahimahullahu taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sahr, sebagian mengatakan dengan nama-nama yang lain, Sulaiman bin Hajar rahimahullah taala, terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan yakni Amr, demikian juga yang lainnya. Tapi yang masyhur yang disahihkan oleh Imam An-Nawawi namanya adalah Abdurrahman bin Sahr. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, la yaqulanna ahadukum, jangan salah seorang kalian mengucapkan. Ada nun tasydid al-musyaddadah menunjukkan nun taukid, sungguh. Jangan sekali-sekali salah seorang kalian mengucapkan Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku in syi'ta, apabila engkau berkehendak. Allahumma arhamni in syi'ta, demikian juga ya Allah berikanlah rahmat kepadaku apabila engkau berkehendak. Liya'zimal mas'alah, hendaknya dia bersungguh-sungguh ketika meminta kepada Allah SWT. Hendaknya dia ketika berdoa itu benar-benar bersungguh, bersungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allaha la mukrihalahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberatkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian nanti akan disebutkan oleh Syekh Utsaimin lebih jelas lagi tentang makna hadis ini. Dari hadis ini, dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang mengucapkan kalimat tadi ketika berdoa, maka diambil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bab ini. Dan ini berkaitan dengan masalah tauhid. al-uluhiyah, demikian juga ar-rububiyah, demikian juga tauhid asma wa sifat. Pertama kita akan jelaskan lafaz yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Jadi hadis Abu Hurairah. Allahumma, kalimat Allahumma maknahu ya Allah. Demikian perkataan Syaikh Utsaimin dalam Qaul Mufid halaman 879. Lakin li kasratil istimal, akan tetapi karena banyaknya orang pergunakan lafaz ini ya Allah. Kemudian maknanya adalah seperti Allahumma. Ini Allahumma ini maknanya adalah seperti ya Allah. Karena banyak orang pergunakan, akhirnya apa? Khudibat ya'nida, dihapuskan ya'nya itu. Ya Allah, dihapuskan ya'nya. Kemudian wa'uwidu anha al-mim, kemudian digantikan dari kedudukan ya'ni tadi, ya Allah, dihapuskan ya'nya itu dan diganti dengan mim, sehingga Allahumma. Jadi kalimat Allahumma asalnya tadi seperti seorang mengatakan ya Allah, kemudian dihapuskan ya'nya dan diganti dengan mim, sehingga menjadi Allahumma. Kemudian qauluhu ighfirli, kalimat ighfirli, ampunilah aku, dari kalimat al-maghfirah. Ighfirli itu fi'l amr, fi'l menunjukkan perintah, doa kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari keadaan yang rendah kepada yang lebih tinggi, dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, fi'l amr di sini maknanya adalah doa. Ighfirli, ini ampunilah aku, dari kalimat al-maghfirah. Al-maghfirah itu adalah satrud dzam ma'a tajawuz anhu. Al-maghfirah itu adalah menutupi dosa bersamaan dengan mengampuni. Tajawuz, melewati, mengampuni. Menutupi, bukan hanya menutupi tetapi juga mengampuni. Yakni membiarkannya, melewatinya, mengampuninya. Li'annaha mustafah minal mighfar, karena diambil dari kalimat al-mighfar. Ghafara yaghfiru, kemudian ada al-mighfar. Isim alat. Wa huwa ma yasturu bihi ra's. Mighfar itu adalah apa yang menutupi kepala. Lil miqayati minasiham, untuk melindungi dari anak panah. Ketika seseorang berperang di zaman dulu, biasanya badannya itu dilingkupi dengan baju besi, kepalanya diletakkan situ mighfar. Mighfar itu besi yang dia itu melindungi kepala dari anak panah yang menuju kepada kepala itu sebagai sasarannya. Wa hadza la yakunu illa bi sa'in satir waqin. Oleh karena itu hendaknya dari sesuatu yang menutupi dan melindungi. Kalau cuma menutupi saja tapi tidak melindungi, ya terkena sasarannya. Orang itu terluka. Demikian juga kalau melindungi tetapi tidak menutupi, bisa masuk ke bagian yang dia itu ada lubangnya. Jadi kalimat al-mighfar dari kalimat itu menutupi. Kemudian berikutnya insyita, insyita yakni insyita antar firoli, apabila engkau ingin untuk mengampuni aku. Demikian disebutkan oleh saya ini. Adapun kalimat niyak zimal masalah, alam lamul amr, lam di sini adalah menunjukkan perintah. Perintah untuk seorang itu ketika berdoa benar-benar bersungguh-sungguh. Ala yakunu fi taraddud, hendaknya dia tidak dalam keadaan taraddud. Taraddud yakni bimbang, bimbang ketika berdoa. Bal yasimu biduni taraddud, tetapi hendaknya dia dalam keadaan bersungguh-sungguh tanpa kemudian bimbang. Wal mas'alah, mas'alah itu adalah aswal. Aswal ini permasalahan. Doa dia, hendaknya dia benar-benar ketika berdoa itu bersungguh-sungguh. Ini lafaz yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis ini. Demikian juga mana la mukrihalahu, ini tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tidak ada yang kemudian memaksa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya ketika kita berdoa itu bersungguh-sungguh. Kemudian disebutkan di sini oleh Syaikh Utsaimin bahwa seseorang yang dia itu berdoa kemudian dia mengatakan insyita, apabila engkau berkehendak, di situ oleh beliau sebutkan beberapa alasan kenapa dilarang. Tidak boleh ketika kita berdoa itu dalam keadaan kemudian ini mengucapkan kalimat apabila engkau kehendaki. Alasannya adalah, ini bisa ditulis, wal mahdzur bi hadza ta'liq. Ini alasan dilarang untuk seseorang berdoa kemudian ditambahkan di situ apabila engkau kehendaki. Ini kalimat apa? Bila engkau kehendaki ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Kenapa? Min wujuhi salasah, karena ada tiga sisi. Tidak boleh seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ta'liq, dengan yakni apabila engkau menghendaki. Yang pertama alasannya al awal, annahu yusiru bi anna Allah lahu mukrih. Ala syai. Dia menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala ada yang menghalanginya, ada yang melarangnya, ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawaban yang pertama adalah seakan-akan hamba itu menganggap ada yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tidak memberikan apa yang dia inginkan. Ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi larangannya adalah seakan-akan dia itu merasa ada yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua, anaqal qa'ilun syi'ta ka'annahu yara anna hadza amrun 'azhim 'ala Allah. Yang kedua adalah dia beranggapan bahwa doa dia itu adalah berat bagi Allah Subhanahu wa taala, besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Segala sesuatu itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang kemudian berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat apabila engkau menghendaki, seakan-akan hamba ini menganggap ada sesuatu yang memberatkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi ada yang menghalangi dari makhluk atau yang lainnya. Kalau di sini, ini seakan-akan dia menganggap bahwa ada perkara yang tidak mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atalis yang ketiga, anahu yusiru bi anna talib mustahnin anillah. Ini yang ketiga adalah dia merasa bahwa dia merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Iya enggak? Seakan-akan dia merasa cukup. Ya Allah ampunilah aku kalau aku kehendaki. Seakan-akan dia merasa cukup, tidak butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena seakan-akan dia itu tidak menginginkannya. Seakan-akan dia mengucapkan fa'anala yahimuni. Aku tidak peduli dengannya. Aku tidak butuh padanya. Kalau engkau ampuni ya terserah, kalau tidak engkau ampuni ya ya tidak mengapa. Seperti itu. Seakan-akan dia merasa apa? Merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak boleh kita kemudian merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Tarfata ain, satu kedipan mata. Satu detik saja, bahkan disebutkan oleh Imam Thahawi, "Man yastaghni 'anillah tarfata ain faqad kafara." Semua dalam kita tahu ya. Barang siapa yang merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala, satu detik saja, satu kedipan mata saja telah kafir. Dia merasa ya hidupnya itu dia mengatur, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya seperti itu. Jadi ini alasan yang ketiga. Tidak boleh kita mengucapkan lafaz ini. Ini ya Allah ampunilah aku, ya Allah berikanlah rahmat kepadaku kalau engkau kehendaki. Maka seperti ini dilarang karena tiga perkara. Yang pertama, seakan-akan ada yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala, ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah seakan-akan ada sesuatu yang memberatkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu Allah melakukannya. Yang ketiga adalah seakan-akan dia itu tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dilarang. Kemudian juga disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah taala, apabila seseorang dia itu berdoa, ya, apakah kemudian setelah kita mengetahui hendaknya kita benar-benar bersungguh-sungguh ketika berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kemudian dia harus merasa yakin akan dikabulkan? Apakah seperti itu? Ini disebutkan di sini, yusiru annahu muftakirun ilaihi ghayatul istiqor. Hendaknya hamba itu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar butuh. Tetapi sekarang permasalahannya, wahal yanzimu bil ijabah. Kalau tadi kan kita harus bersungguh-sungguh ketika berdoa itu. Bersungguh-sungguh ketika berdoa, jangan kemudian mengatakan kalau engkau kehendaki tidak boleh. Sekarang permasalahan berikutnya, apakah kita harus merasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita? Bagaimana ini? Wahal yanzimu bil ijabah. Jawabannya adalah beliau menyebutkan di sini, kalau dalam hal yakni perkara yang berkaitan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mampu mengabulkan. Kalau berkaitan dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk kemudian apa? Mampu melakukannya, mengabulkan doa kita. Tetapi kalau berkaitan dengan diri kita sendiri, harus kita mengoreksi. Kita makannya halal belum? Allah Ustaz. Minumannya demikian, pakaiannya halal atau tidak? Adakah di situ hal-hal yang menghalangi doa kita atau tidak? Kalau kemudian merasa ternyata kita penuh dengan kekurangan, lalu bagaimana? Apa kita khusnudon atau suudon? Sebutkan di sini oleh Syekh Utsaimin untuk hendaknya dia khusnudon. Di sini beliau mengatakan jawabannya adalah ini, apakah kita hendaknya yakin bahwa Allah akan mengabulkan, bisa ditulis, bahwa kita ketika berdoa kemudian kita yakin bahwa Allah SWT akan mengabulkan doa kita. Yang pertama, idzakana al-amru aidan ila qudratillah, kalau kita mengembalikan permasalahan ini kepada kemampuan Allah Subhanahu wa taala, fa hadza yajibu an tazima bi anna Allah qadirun ala dzalik, maka hendaknya dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengabulkan. Ya kan? Kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin Allah mampu untuk mengabulkan. Ini yang pertama. Amma min haitsu du'aik, adapun dari sisi doamu itu, anta bi'tibari ma indaka minal mawani, dari sisi engkau dilihat dari sisi penghalang-penghalang ini. Penghalang-penghalang doa. Apa itu penghalang-penghalang doa itu tidak dikabulkan? Yang jelas kita ketahui, penghalang-penghalang doa yang tidak, yang bisa membuat doa kita tidak dikabulkan, yang pertama jelas, ini makanan, minuman yang haram, yang tidak halal, itu salah satu penghalang seseorang untuk dikabulkan doanya oleh Allah SWT. Allah musta'an. Nah, yang kita berdoa untuk Allah mengampuni hal-hal tersebut, karena banyak sekali, nanti berkaitan dengan harta kita, berkaitan dengan anak keturunan kita, berkaitan dengan ini hal yang kita miliki dan sebagainya. Allah SWT. Jadi itu yang menghalang diantaranya tadi, harta yang dia makan, hal-hal yang menghalangi doa itu, hal-hal yang dia makan. Kemudian juga diantaranya adalah yang di situ ada iktidak, menyakiti orang lain. Ini tidak akan dikabulkan oleh Allah SWT. Hal yang kedua yang menghalangi doa itu dikabulkan adalah apabila doanya itu menyakiti orang lain. Kemudian yang ketiga itu adalah qati'atur rahim, yang memutus tali silaturahmi. Tentang hadis itu dari Nabi SAW bahwa tidak akan dikabulkan doanya. Adapun tadi, kalau seorang itu menyakiti orang lain, dikabulkan ayat dalam Al-Quran, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah," berdoalah kalian kepada Allah SWT dengan tadarru', dengan benar-benar berdoa, merendahkan diri, wa khufyah, demikian juga sembunyi-sembunyi. Innahu la yuhibbu al-mu'tadin, sungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, menyakiti orang, mu'tadin, memusuhi. Ini menunjukkan bahwa doa yang disitu mengandung unsur-unsur permusuhan, demikian juga menyakiti orang lain, tidak akan dikabulkan. Demikian juga qati'atur rahim, ayat ubi isn wa qati'atur rahim, berdoa dengan suatu yang dosa, berdoa untuk bisa melakukan pencurian dan sebagainya, tidak akan dikabulkan. Demikian juga berdoa untuk memutus tali silaturahmi juga tidak dikabulkan. Ini berarti empat perkara sebab doa itu tidak dikabulkan. Kita kembali ke permasalahan tadi. Sekarang kalau dari sisi diri kita, dari hal-hal yang kita ini ada halangan-halangan tadi kita sebutkan empat tadi, yang dimiliki oleh seseorang itu, oleh kita semua umpamanya, baik kita saling mengoreksi diri, perbaiki diri dan beristighfar. Kalau ternyata dari sisi itu au adami tawabirul asbab, atau tidak adanya terpenuhi sebab-sebab. Ini sebab-sebab doa itu dikabulkan, kita baca dulu juga. Tadi setelah kita sebutkan hal-hal yang menghalangi doa empat, sekarang disebutkan juga oleh Ibnu Rajab di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, tadi yang ke-10 itu, sebutkan oleh beliau di halaman 133. Ini sebab-sebab doa itu dikabulkan, karena di antara syarat doa itu mustajabah, penghalang-penghalangnya ditinggalkan empat perkara tadi. Tidak menyakiti orang lain, tidak mendoakan suatu dosa, demikian juga memutus tali silaturahmi, demikian juga bukan dari makanan yang haram yang dia makan. Sekarang berikutnya adalah sebab-sebab dikabulkan doa. Sebab-sebab dikabulkan doa. Sebab di sini oleh Ibnu Rajab ketika beliau menjelaskan hadis nomor 10 di dalam Arba'in An-Nawawi. Waktu itu Nabi menyebutkan ada seorang yang dia itu melakukan perjalanan. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ma'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumnya haram, demikian juga pakaiannya haram. Demikian juga dia kenyang dengan sesuatu yang haram. Maka bagaimana dikabulkan? Disebutkan di situ setelah dibicarakan hal-hal yang menghalangi tadi, maka diantara hal-hal yang bisa menjadi sebab doa itu dikabulkan dalam surat itu ada empat. Badzakara minal asbab allati taqtadi ijabah. Kemudian Nabi menyebutkan sebab-sebab yang mengandung dikabulkannya doa. Arba'ah ada empat. Ahad dua yang pertama adalah itolatus safar, panjangnya perjalanan. Panjangnya perjalanan seseorang ketika dia melakukan safar itu menjadi sebab juga untuk dikabulkan doa. Juga dalam hadis juga di Abu Hurairah, salah sudah awat mustajabat la syaka fihina. Ada tiga doa yang dikabulkan, tidak syak, tidak ragu-ragu. Apa itu? Da'watul madlum, doa orang yang dizalimi. Ya kan Nabi juga menyebutkan laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala di situ hijab yang menutupi. Pada waktu musafir doanya orang yang melakukan perjalanan. Pada waktu walid li waladi, doanya orang tua kepada anaknya. Rawi Abu Dawud. Jadi sebutkan di antaranya adalah doanya orang yang melakukan perjalanan. Karena orang yang melakukan perjalanan itu li anhum madan atau husuli inkisari nafs. Karena apa? Karena itu tempat dia merasa apa? Merasa jiwanya itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gurbah, merasa asing. Orang yang asing butuh di situ bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang pertama. Kuatan yang kedua adalah husuli tadallul tabaddul. Adanya kesederhanaan, sederhana filibas dalam hal pakaian. Wal ehehehah keadaannya. Tadi sebutkan hadisnya bahwa orang ini dalam keadaan berdebu, rambutnya tidak teratur. Ini termasuk diantara sebab sederhana dia waktu itu benar-benar butuh kepada Allah SWT. Ini diantara sebabnya seperti itu. Asalnya yang ketiga adalah madu yadaihi, dia membentangkan kedua tangannya ketika berdoa. Disunahkan ketika berdoa itu kita mengangkat kedua tangan. Ketika berdoa kita disunahkan secara umum mengangkat kedua tangan. Kecuali tempat-tempat yang apa yang tidak di situ disyariatkan. Mula alam seperti ketika menjawab adzan tidak disebutkan mengangkat dua tangan. Demikian juga beristikharah. Mula alam kalau di dalam sholat ya tidak. Kalau di luar sholat sebagian mengatakan seperti itu. Demikian juga ketika kunut sebagian para ulama memasukkan umum boleh seorang mengangkat kedua tangan ketika membaca doa kunut itu. Demikian. Tapi secara umum adalah apa? Untuk seseorang ketika berdoa itu madu yadaihi la sama, mengangkat kedua tangannya ke arah langit. Karena di situ ada hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Hadis sahih sebagaimana Imam Ahmad, Inna Allah Ta'ala hayyun karim. Sesungguhnya Allah SWT itu hayyun, maha pemalu, karimun. Demikian juga dermawan. Yastahi Allah malu idza rafa'a rajul ilaihi yadaihi, apabila ada seorang laki-laki mengangkat kedua tangannya di hadapan Allah SWT, ayyaruddahuma safran, kemudian Allah kembalikan dalam keadaan kosong, tidak ada hasil. Allah malu. Ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya berdoa, kemudian Allah kembalikan dalam keadaan nol, tidak dikabulkan. Allah malu. Khaibin, khaibataini, dalam keadaan tidak ada hasil. Itu. Dalam keadaan rugi. Oleh karena itu Allah SWT malu. Sehingga di sini disyariatkan juga mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Ini yang ketiga. Yang keempat, ar-rabi al-ilhah. Allah Azza wa Jalla bitakrir zikri rububiyatihi. Benar-benar berdoa, bersungguh-sungguh berdoa, ilhah. Meminta dengan bersungguh-sungguh, benar-benar merengek-rengek, bitakrir zikr rububiyatihi dengan mengulang-ulang nama Allah Subhanahu wa taala. Rububiyahnya, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Allah, atau yang semisalnya. Gitu. Karena orang ini mengatakan ya Rabbi mengulang-ulang dengan kalimat ya Allah, ya Rabbi demikian. Ini sebab-sebab dikabulkan doa. Ada empat perkara ini. Oleh karena itu di sini disebutkan oleh Syaikhul Taimin, apabila dari sisi dia apakah sudah terpenuhi syarat-syaratnya, demikian juga dihilangkan penghalang-penghalangnya, fa innaka tataraddada fil ijabah. Kadang-kadang kau merasa ragu-ragu. Sudah belum ya aku melaksanakan sebab-sebabnya? Makanan yang aku makan halal tidak ya? Kemudian atau doanya ini mungkin ada unsur-unsur dosa dan sebagainya. Lalu bagaimana ini? Maka sebab jinul ini selesai ini. Amma min haitsu du'aika fa innaka taqad taraddada bil ijabah wa ma dzalik yang bagi antum sinadzan billah. Tetapi bersamaan dengan itu hendaknya engkau husnuzan perbaikan. Ini kesimpulannya. Jadi dari sisi kita dengan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita, kita tetap husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah azza wa jalla qala ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan untuk kalian. Falladhi waffaqaka lidu'aihi aw la sayumunna 'alaika bil ijabah akhiran. Karena Allah SWT yang berikan taufik kepada engkau dan akan berikan kepada engkau. Oleh karena itu kita apa? Husnuzan kepada Allah SWT. Ini berkaitan tentang masalah ini. Apakah kita harus merasa Allah SWT mengabulkan? Jawabannya tadi. Kalau berkaitan dengan kemampuan Allah, Allah mampu. Kalau berkaitan dengan diri kita, dengan kekurangan yang ada, hendaknya kita juga husnuzan bahwa Allah SWT akan ini mengabulkan doa kita. Kemudian berikutnya disebutkan juga oleh Al-Sayyidin Rahmat Ta'ala. Tentang permasalahan apabila seseorang berdoa dengan doa istikharah. Tahu kan kita? Doa istikharah itu kan seakan-akan mulalam, dia seperti apa? Mengucapkan kalimat-kalimat apabila. Karena kalau yang tadi disebutkan tidak boleh kita mengatakan Allahumma firli insya'ta, ya Allah ampunilah aku apabila engkau berkehendak. Apabila engkau berkehendak. Adapun doa istikharah, ini apakah kemudian masuk di sini juga permasalahannya? Ini seorang dia itu melakukan doa istikharah. Karena doanya kan Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-'adzim. Fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah apabila engkau mengetahui anna hadzal amra, sesungguhnya perkara ini ketika seorang doa istikharah dalam usaha namanya apakah kita mau menyerahkan modal di situ atau memulai usaha itu istikharah. Demikian juga ketika kamu menikah namanya demikian juga istikharah. Demikian juga perkara-perkara yang lain, kayak urusan dunia, demikian juga urusan akhirat. Jadi kita mengucapkan ini tadi. In kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'asyi wa aqibatu amri. Seakan-akan apabila engkau in kunta ta'lam, apabila engkau mengetahui demikian-demikian, maka faqdurhu li, takdirkanlah untukku, wa yassirhu li, dan mudahkanlah untukku, tsumma barik li fihi, kemudian berkahilah untukku. Apakah ini kemudian sama permasalahan ini dengan bab ini? Kemudian tidak boleh. Demikian juga doa seseorang. Disebutkan juga oleh Syekh Abdul Rahman Asa di situ di dalam Qaul Sadid itu yang di kemudian itu sebenarnya juga di situ tentang permasalahan ini tadi. Jadi semua di situ di halaman 162 itu Allahumma ahyini idza kanatil hayah khairali, ya Allah hidupkanlah aku apabila, kalimat apabila ini tadi, apabila kehidupan itu lebih bagus bagiku. Wa tawafani, dan wafatkanlah aku idza alimta, apabila engkau mengetahui al wafata khairali, kematian lebih bagus bagiku. Apakah masuk di dalam bab ini juga? Ya, demikian juga waktu doa istikharah, demikian juga seperti doa istikharah. Jawabannya tidak. Jadi apakah hal yang dulu ala anana la yazim, apakah menunjukkan doa istikharah itu, demikian juga doa tadi yang kita bacakan itu, seakan-akan kita tidak bersungguh-sungguh. Au anna Allah lahu mukrih, bahwa sungguhnya Allah SWT ada yang menghalangi. Apakah bisa makan seperti itu? Jawabannya adalah tidak. Ya, bal jawab innani lam u'alik hadza bi masyiah. Jawabannya kita tidak mengikatkan di sini dengan kehendak Allah SWT, tidak. Tidak kita mengatakan faqdurli, faqdurhuli insyita. Kita tidak mengatakan takdirkanlah untukku apabila engkau kehendaki. Kita tidak mengatakan seperti itu. Lakin la a'lam anna hadza khairali aw syarrun. Apakah, tetapi permasalahannya kita tidak tahu apakah itu adalah lebih bagus bagi kita ataukah jelek bagi kita. Jadi jawabannya adalah tidak sama. Karena kita tidak mengatakan apabila engkau kehendaki, tidak. Tetapi di sini kita berdoa kepada Allah untuk memilihkan yang lebih bagus bagi kita. Bukan berarti di sini kita mengikatkan dengan apa? Apabila engkau berkehendak. Tidak. Tetapi doa ini adalah dengan kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala mana yang lebih bagus. Kita tidak tahu akibat dari setelah ini. Kadang-kadang seorang berdoa untuk diberikan rezeki namanya, ternyata kadang hal itu malah membuat dia itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini karena sesuatunya itu adalah belum jelas, ya, sesuatunya ini adalah belum jelas apakah manfaatnya itu nanti lebih bagus bagi kita atau tidak. Oleh karena itu kita di sini menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Adapun di dalam Fathul Majid disebutkan di sini oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan di dalam Fathul Majid beliau mengatakan wal yu'adzim ar-raghbah, hendaknya dia bersungguh-sungguh untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah la yata'adzamuhu syai'atuhu. Sebutkan di situ dalam fotokopian riwayat Imam Muslim, wali Muslim dalam riwayat Imam Muslim wal yu'adzim ar-rahbah, hendaknya dia membesarkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengabulkan. Fa inna Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yata'adzamuhu syai'un atahu, tidak ada yang membuat berat Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun apa yang Allah berikan. Tidak ada yang merasa yang tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di sini dalam Fathul Majid ini sungguhnya tidak ada yang membuat Allah Subhanahu wa taala berat. Tidak ada sesuatu yang memberatkan Allah Subhanahu wa taala. Bikhilafil abd, berbeda dengan hamba. Dikatakan berbeda dengan seorang hamba, berbeda dengan kita ini. Fa innahu qad yu'ti sa'il mas'alatahu li hajati ilaih. Kadang-kadang dia memberikan kepada orang lain karena apa? Ada pamrih. Dia memberikan orang itu karena ada pamrih. Nanti supaya dekat dengan aku. Atau supaya nanti ada apa? Ada timbal baliknya. Walaupun di situ ada larangan dari apa? Larangan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mudatsir. Wala tamnun tastaksir. Wala tamnun tastaksir. Jangan engkau memberi tastaksir mengharapkan lebih banyak, tidak boleh. Jadi tidak boleh seorang pokoknya memberi satu panci sayur mamanya atau satu plastik daging mamanya. Nah, dengan harapan nanti orang itu mengembalikan lagi dengan yang lebih enak, lebih banyak dari panci yang diberikan itu. Tidak boleh. Tidak boleh kita berniat seperti itu. Jadi berikan seorang, nanti harapannya orang itu mengasih lebih banyak. Demikian. Memancing, tidak boleh. Wala tamnun tastaksir, tidak boleh. Demikian juga para ulama menjelaskan tidak boleh memang kita memberikan seorang, jangan lupa kamu nanti doakan aku. Jangan. Mungkin dari awal malah bagus. Dari awal maunya doakan aku baikkan dan sebagainya. Boleh, walaupun tidak boleh kemudian sering-sering. Ya, karena kadang nanti tidak ada tawakal kepada Allah. Demikian juga kadang orang yang kita minta untuk mendoakan itu menjadi sombong, kemudian sebutkan. Tapi kalau kemudian kita memberi dengan mengatakan doakan aku kebaikan seperti itu sebagian mengatakan, sebagian orang mengatakan mudahnya ditinggalkan. Walaupun kalau sebenarnya tanpa itu kita mengharapkan dia mendoakan kebaikan, bagus, boleh. Di saat-saat tertentu kita menganggap ini saudara kita ini pantas, apalagi mungkin dia di tempat yang mulia dan sebagainya, boleh kalau seperti itu. Tapi kalau kemudian kita memberikan dengan mengatasi itu, seakan-akan timbal balik. Demikian loh. Walaupun bagus juga kalau kita memberikan dia, ya sebelumnya kita ya mengharap dia mendoakan kita kebaikan. Tapi kalau kemudian berniat dengan timbal balik, para ulama mengatakan di situ ya ini makruh, tidak pantas. Di sini juga oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid, berbeda dengan hamba. Kadang-kadang dia itu memberikan sesuatu lihat jadi nilai karena ada keperluan. Au li khofi minhu au raja'ihi, atau karena takut dikasih aja mungkin upeti atau mungkin pajak dan sebagainya, karena takut nanti dia dilarang dan sebagainya. Kadang-kadang kan gitu, memberikan sesuatu karena takut atau berharap. Fayutihi mas'alatahu wa wakarih, dia memberikannya tapi dalam keadaan tidak senang, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga disebutkan di situ di antara sebab seseorang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, sebab dari hadis Abu Hurairah itu, hadis yang terkenal. Keutamaan orang yang berziarah. Seorang yang menziarahi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di situ dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, zara rajulun afanahu fi qaryatin. Ada seseorang yang menziarahi saudaranya di suatu desa. Menziarahi keutamaan seorang yang berziarah mendatangi saudaranya, masya Allah. Kemudian kita menziarahi, mendatangi beberapa tempat, beberapa pesantren, tempat-tempat teman-teman kita, ternyata di situ adalah kebaikan. Di situ Allah SWT akan mengirimkan seorang malaikat mengawasi apa yang dia lakukan. Sebagaimana di sini, sahabat rajulun akan lahum biqaryatin, ada seorang yang dia itu menziarahi saudaranya di suatu desa, di suatu tempat. Farsadallahu ala ma terjadi malakan. Allah SWT mengirimkan di jalan yang dia tempuh itu seorang malaikat dalam bentuk seorang laki-laki. Kemudian mendatangi orang itu. Aina turid? Kemana kamu pergi? Kemudian orang mengatakan, uridu akan li fi hadhihi al-qaryah. Aku ingin saudaraku di tempat itu. Sama-sama satu iman, sama-sama yang satu manhaj. Dia mendatangi tempat itu. Maka malaikat itu bertanya. Dia bertanya, diperintahkan oleh Allah SWT, hal laka min nikmatin tarubu alaih? Apakah kamu ada kenikmatan, keinginan, hajat yang kamu ingin taruh buha alaih? Kamu ingin mendapatkan. Kamu pergi ke situ karena kamu ingin dapat untung lebih besar, bisnis lebih besar atau apa? Oh lala, dia mengatakan, lah tidak, aku tidak ingin mendapatkan harta dunia, tidak ingin maksud-maksud dunia, tidak. Gairoli uhibbu billah, selain aku mencintai dia karena Allah SWT. Aku mendatangi tempat itu, aku mencintai dia. Sama-sama satu Islam, satu manhaj, al-sunnah. Aku mendatangi dia, bukan karena yang lain. Ini karena Allah SWT. Kemudian malaikat ini mengatakan, fa ini Rasulullah, semuanya aku utusan Allah SWT mengabari kamu, bi anna Allah yuhibbuka kama ahbabtahu. Sungguhnya Allah mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai dia karena Allah SWT. Sebab ini dia itu datang ke tempat itu karena apa? Karena Allah SWT. Demikian. Adapun di tempat ini tadi yang kita sebutkan, kadang-kadang makhluk dia memberi makhluk yang lain itu karena apa? Karena rasa takut atau karena ada hajat atau keinginan yang dia ingin dapatkan di situ. Jadi demikian. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau disebutkan di dalam Fathul Majid di sini, wa kulluhum faqirun ilaih. Semua makhluk itu butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muhtaj butuh hajat. La yastaghni an rabbihi tarfatain. Tidak merasa cukup dari Allah Subhanahu Wa Taala satu kedipan mata. Satu saat pun tidak merasa cukup kita. Ini tidak pernah merasa cukup kita ini. Wa atahu kalam, dan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala itu kalam. Apa maksudnya? Pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberikan kita semua ini kalam, ucapan. Dari sisi mana? Sebutkan oleh Syaikhul Utsaimin. Jadi maksud dan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kalam, itu adalah apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Adalah perkara Allah Subhanahu Wa Taala apabila menghendaki sesuatu adalah kun fayakun. Ini jadilah maka jadi. Jadi pemberian Allah Subhanahu Wa Taala itu cukup dengan ucapan kun fayakun wa atahu kalam. Dan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala itu kalam, ucapan kun fayakun. Jadilah maka jadi. Sebutkan di sini, untuk orang aku mendatar wahmana. Ini inna ma'amru ida aroda sayan ayatun alamu kun fayakun. Ini perkara Allah Subhanahu Wa Taala apabila berkehendak sesuatu mengucapkan kun fayakun. Demikian juga wabil hadis dalam hadis, yaminullah mala'ah. Tangan kanan Allah Subhanahu Wa Taala itu penuh. La yubiduha nafakah, tidak menguranginya nafakah. Apapun yang diberikan pada hamba tidak akan terkurang apa yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan terkurang. Kalau semuanya kita ini semuanya ya, dalam pandangan orang yang bertakwa semuanya, di satu lembah atau suatu gunung semuanya, di sa'idin wahid, dalam suatu yang satu tempat, semua dalam hadis Abu Dzar, wa Muslim, semuanya kemudian ala atfaru junukum, orang paling bertakwa di antara kalian, pokoknya di dunia ini ada orang yang paling bertakwa, paling baik, kemudian semuanya dalam pandangan seperti itu. La yazidu dalika fi mulki sayyan ma zada dalika, tidak menambah kerajaan Allah sedikit pun. Semuanya bertakwa, semuanya tidak menambah kerajaan Allah SWT. Sebaliknya semuanya paling bejat, paling jelek. Semuanya orang al-afjari minkum, yang paling fujar, yang paling jelek di antara kalian, semuanya seperti itu, la yang khusus fi mulki sayyan, tidak pernah mengurangi kerajaan Allah SWT. Tidak mengurangi, walaupun Semuanya bertakwa tidak mengurang, tidak menambah. Semuanya jelek tidak akan mengurangi kerajaan Allah SWT. La yabiduha nafaqah. Tangan kanan Allah SWT itu penuh, tidak menguranginya nafaqah. Sahalain wa nahar, sepanjang malam, sepanjang siang. Demikian. Ini tidak akan mengurangi. Ini demikian semua ya. Saya Muhammad bin Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid. Kemudian juga disebutkan kenapa di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa hendaknya untuk kita benar-benar bersungguh-sungguh ketika berdoa, tidak boleh kemudian mengatakan yani in syi'ta apabila engkau kehendaki. Disebutkan di sini juga bahwa kalimat Allahumma gfirli kemudian Allahumma rahamni itu mewakili pertanyaan kita semua, permintaan kita semua. Kalimat Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, itu mewakili yakni urusan apa? Urusan maghfirah. Yakni terhadap kekurangan-kekurangan kita Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Kalau Allahumma rahamni itu berkaitan tentang masalah rahmat untuk memberikan tambahan kenikmatan kepada kita. Ini dua sisi. Dua sisi yang kita itu kurang, kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala yakni mengampuni. Dari sisi yang kita ini yakni menambah tambahannya dengan kalimat Allahumma rahamni. Kemudian disebutkan di sini kenapa disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam liya zimal mas'alah, hendaknya dia bersungguh-sungguh ketika berdoa. Fa inna Allah la mukriha lahu, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menghalanginya, tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang memberatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa di sini disebutkan ta'lil, alasannya apa, hikmahnya apa, hikmahnya kadang-kadang Nabi menyebutkan di situ apa, menyebutkan ta'lil alasannya. Seperti seseorang umpamanya dilarang untuk dia itu tidur dalam tidur di malam hari, kemudian ketika di pagi hari langsung mencelupkan tangan kanannya atau tangannya itu ke dalam bejana, ke dalam ember. Ya, di situ kan ada larangannya. Kenapa? Disebutkan oleh Nabi langsung, "Fainahu la yadri aina batat yaduhu," karena dia tidak tahu di mana dia meletakkan tangannya. Mungkin dia mengenai sesuatu yang najis dari badannya dan sebagainya. Jadi di sini kenapa? Ya ini Nabi SAW, demikian juga syariat secara umum kadang-kadang menyebutkan apa? Ta'lil alasannya. Sebuah oleh Syaikhul Utsaimin demikian juga di sini. Ya ini alasannya adalah fa'inna Allah la mukriha lahu. Allah SWT tidak ada yang memaksanya. Tidak ada yang memberatkan Allah SWT. Disebutkan di sini dalam Qaul Mufid wa fi dzikri illatil hukum fawaid. Ini bisa ditulis. Di dalam penyebutan alasan suatu hukum ada faedah. Ya, kenapa kemudian disebutkan? Kenapa ini? Oh, karena kita tidak tahu tangan kita itu di mana tidurnya. Demikian juga hadis ini tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang memaksa, yang memberatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyebutan ilah itu, penyebutan alasan dalam hukum, dalam hadis kadang-kadang disebutkan. Ada beberapa faedah. Al-ula yang pertama, bayan sumu hadis syariah. Menunjukkan ketinggian syariat ini. Wa annahu ma min syai'in tahkumu bihi illa walau illa wa hikmah. Tidaklah Allah menghukumi, demikian juga yakni memutuskan kecuali ada alasan dan hikmah. Kadang-kadang kita mengetahui, kadang-kadang kita tidak mengetahui. Ya kan seperti itu. Oleh karena itu di antara ibadah itu ada yang ta'budiyah. Ta'budiyah itu yakni ibadah saja sudah, walaupun tidak diketahui alasannya. Tetapi kalau kemudian sebagian disebutkan oleh Nabi alasannya, itu menunjukkan ketinggian syariat ini. Atsaniyah yang ketiga, ziyadatu tuma'ninah insan, menambah ketenangan seseorang. Ya nau idza fahimal illah ma'al hukum itma'anna, karena kalau dia mengetahui, memahami alasan dengan hukum tersebut menjadi tenang. Seperti beliau contohkan di sini, tidak boleh seseorang jual beli barter, kalau zaman dulu itu menggunakan barter. Barter itu tukar barang. Umpamanya ini dia mempunyai beras, yang satunya dia mempunyai mungkin gula, ya ditukar. Dulu seperti itu. Walau alam seperti itu. Di zaman Nabi juga seperti itu. Tidak boleh barter, tukar barang. Zaman-zaman dulu itu sebagian belum ada mata uang, sehingga ditukar, tukar menukar pemilik ini dan itu. Tetapi di situ ada larangan seseorang melakukan jual beli ar-rutab bitamr. Rutab itu korma yang masih muda, sudah masak tetapi masih muda. Dalam artian dia belum matang secara total. Biasanya segar itu rasanya enak, tapi tidak apa, tidak bisa tahan lama. Nabi melarang untuk menjual korma yang masih basah itu dengan yang sudah kering. Lam yakul halal au haram bal qala. Di sini Nabi SAW tidak menyebutkan itu halal atau haram. Tapi itu adalah haram, ya. Tapi beliau menyebutkan ayang kusu idza jaffa, apakah dia akan berkurang beratnya apabila dia itu menjadi kering? Nah, itu alasannya. Dari situ ditarik kesimpulan tidak boleh. Jadi dari sisi apa? Yani kurma yang dia itu masih basah ini, rutab, kadang orang yang dari tanah suci dan sebagainya itu kalau baru datang membawa rutab. Ini kurma yang dia itu masih muda, yang masih segar ini. Ya, oleh karena itu Nabi di sini melarang. Kenapa? Karena apa? Karena dia itu sudah, kalau sudah lama itu menjadi ringan. Sehingga kalau ditimbang tidak sesuai lagi. Nah, ini alasan kemudian menjadi suatu itu haram, tidak boleh. Ini. Atsalis yang ketiga adalah al-qiyas idza kanat al-mas'alah fi hukmi min al-ahkam fa yuhaq biha ma syarataha fil ilah. Ini alasan yang ketiga adalah qiyas. Jadi penyebutan ilah, penyebutan alasan dalam hukum itu beberapa faedah. Yang pertama adalah, yang ketiga adalah apa? Bisa mengkiaskan sesuatu. Ya gitu. Jadi dari alasan-alasan itu kemudian dikiaskan, seperti jual beli goror, jual beli tipu daya tidak boleh. Nah, dari situ juga dikiaskan kepada yang lain. Seperti seorang ini, seperti pemisalan di antara kita membeli kucing di dalam karung. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Itu jual beli tipu daya. Sebagaimana sebagian menyebutkan hadis tidak boleh seseorang membeli ikan yang ada di sungai atau di dalam kolam, di dalam lautan, demikian sebagian. Dalam suatu lautan umpamanya, demikian sebagian itu hadis, tapi sebagian memperbincangkan hadis tersebut. Jadi bisa dikiaskan antara satu dengan yang lain. Ini faedah disebutkan apa alasan. Alasannya ini memabukkan, berarti yang lain juga yang dia itu sama-sama memabukkan tidak boleh juga. Nah, seperti sebagian orang bensin dan sebagainya, bagaimana ini? Nah, dia memabukkan juga sama, dihukumi seperti itu ulama. Ini. Kemudian juga disebutkan sebelum kita mengakhiri ini pembahasan kitab tahun ini, apa hubungannya pembahasan kita ini dengan kitab tauhid? Apalagi di sini beliau di akhir-akhir ini kita masih membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Sebagaimana kita ketahui, yang tauhid itu dari para ulama berijtihad dari ayat-ayat Al-Qur'an, demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dibagi di situ menjadi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, kemudian tauhid asma wa sifat. Ya, bagaimana kita ketahui, sering kita sebutkan. Lalu apa hubungannya? Apa hubungannya bab ini dengan permasalahan tauhid? Semua di sini oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah taala, ini buku ini masyaallah, buku Bawlul Mufid ini ibarat dari ceramah beliau. Kemudian muridnya mencatat, ya, direkam, kemudian dicatat, ini dicetak sampai sekarang. Jadi kadang manfaatnya bagus, beliau berbicara masalah bahasa, demikian juga ya ini hal tadi, alasan-alasan ilah-ilah yang beliau pahami dari ayat, demikian juga hadis, kemudian juga hubungan. Seperti ini tidak disebutkan dalam Fathul Majid. Hubungan bab ini dengan tauhid, ya kan? Saling melengkapi. Sebutkan di sini oleh beliau, munasabatul bab li tauhid, hubungan bab ini, bab seseorang tidak boleh mengatakan Allahumma ighfirli in syi'ta, ampunilah aku kalau engkau kehendaki, dengan tauhid. Apa hubungannya? Min wajhaini, dari dua sisi. Ya. Jadi hubungan bab ini dengan tauhid ada dua sisi. Yang pertama min jihati rububiyah, dari sisi rububiyah. Ini Allah SWT itu yang menciptakan, Allah SWT yang mengatur, Allah berikan rezeki. Fa inna man ata bima yushiru bi anna Allah lahu muqrihu, karena seseorang yang merasa bahwa ada sesuatu yang menghalangi Allah SWT, ya, lam yakum bi tamami rububiyatillah, maka dia tidak sempurna meletakkan tauhid rububiyah. Ya. Jadi seseorang yang mengatakan doa seperti ini seakan-akan dia itu merasa ada makhluk yang dia itu menghalangi Allah SWT. Berarti apa? Berarti berkaitan dengan tauhid rububiyah. Oleh karena itu dimasukkan di dalam bab ini. Ya. Jadi seorang mengucapkan kalimat itu seakan-akan dia merasa bahwa ada hal yang kemudian menghalangi Allah SWT, yang melarang Allah SWT, yang memberatkan Allah SWT. Berarti tauhid rububiyahnya kurang. Karena Allah SWT yang menciptakan, berikan rezeki, demikian juga yang mengatur tiga perkara ini, rububiyah. Dan disebutkan di dalam tafsir Syekh Abdul Rahman As'adi, yani Al-Karimur Rahman. Tafsir yang disebut sebutkan tafsir As'adi, beliau menyebutkan ketika mentafsirkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah dari kalimat al-ma'luh aliha. Jadi Allah itu dari makhluk yang diibadai, al-ma'bud. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin, rabbnya semesta alam. Alam itu selain Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta, alam itu maknanya adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala itu namanya alam. Sedangkan Rabb di sini dikatakan ada dua. Dalam artian makna Rabb ada dua. Yani Allah Subhanahu wa taala, ya maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu sebagai zat yang memberikan rezeki, mengatur, demikian juga menciptakan, itu ada yang dia itu amah, umum. Allah Subhanahu wa taala yakni menciptakan memberikan rezeki pada orang yang kafir, demikian juga orang yang mukmin. Ini yang umum. Ada yang khosoh, tarbiyah, pengurusan Allah Subhanahu wa taala, ada yang khusus, yaitu kepada hamba-hamba yang beriman, dengan memberikan kepada mereka itu keimanan, kemudian menyempurnakan, memperbaiki keimanan mereka. Ini adalah ini Rabb yang itu bersifat khusus, demikian. Kemudian yang kedua, dari sisi yang pertama, dari sisi rububiyah tadi, dia seakan-akan tidak menyempurnakan tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, minnahiyatil abd, dari sisi hambanya itu, fa'inau yus'iru bi istighna'i an rabbih. Dari sisi hamba itu sendiri, seakan-akan dia itu merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat in syi'ta, ka'annahu la yuhimuhu, tidak butuh dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi ini. Dari sinilah kemudian berarti apa dia? Ini wa hadza naqsun min tauhidil insan. Ini menunjukkan kekurangan tauhid seseorang itu. Sama saja dari sisi uluhiyah atau rububiyah atau asma' wa sifat. Wa li hadza dzakara musannif fil bab alladhi yata'allaq bil asma' wa sifat. Oleh karena itu penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memasukkan di lanjutan-lanjutan bab yang berkaitan dengan asma' wa sifat. Demikian. Jadi demikian pembahasan kita di dalam bab ini. Bab seorang tidak boleh mengucapkan Allahumma firli in syi'ta. Setelah kita akan meneruskan buku berikutnya, Al-Kabair.